sandaran dari husnudzon, dasar dari baik sangka kepada Allah, karena Allah luas ampunan, luas rahmatnya, luas permaafannya. Ya, karena Allah Ta'ala rahmatnya mengalahkan murkanya. Ketika Allah Ta'ala memberikan azab kepada seseorang, itu tidak akan bermanfaat bagi Allah. Ketika Allah Ta'ala memberikan ampunan, itu tidak akan mencelakakan Allah, tidak akan mengurangi ya milik Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian, baik jin maupun manusia, itu semuanya itu bertakwa, bersatu dalam hati seorang yang bertakwa, semua manusia dari Adam sampai terakhir, baik jin maupun manusia, semuanya bertakwa, itu tidak akan menambahkan sedikit pun dari kekuasaan Allah Ta'ala. Sebaliknya, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjara qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika minhu syai'a. Wahai hambaku, seandainya kalian ini semua dari pertama sampai terakhir, jin dan manusia, bersatu dalam hati orang yang fajir, ya, orang yang berbuat dosa, maksudnya semua manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua berbuat dosa, itu tidak akan mencelakakan, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau semua bertakwa, tidak akan menambahkan kekuasaan Allah. Ini semua hadis yang benar, dalil-dalil yang benar, para jemaah, bahwa rahmat Allah luas, ampunan Allah luas, benar. Tapi kalau husnudzon dibangun di atas itu untuk berbuat dosa, itu namanya gagal paham, salah fatal. Ya, dan kita akan merugi. Ya. Kalau ada orang yang berkata begitu, maka jawabannya kata beliau, kila. Tadi fa'in kila, kila. Al-amru hakadha. Wallahu fauqa dhalik. Ya. Wa ajallu wa akramu wa ajwadu wa arhamu. Jawabannya apa? Kalau ada orang mengatakan, betul, hakadha. Memang Allah Maha Pengampun. Ya. Bahwa Allah rahmatnya mengalahkan murkanya. Bahwa siksa yang diberikan kepada kita tidak akan memberikan manfaat kepada Allah. Kalau semua mau beribadah kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaannya. Dan begitu pula kalau semua berbuat dosa, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya. Betul. Ya. Bahkan Allah di atas itu semua. Bahkan lebih daripada itu. Allah Maha Suci, Maha Mulia, Maha Karim, Maha apa? Baik, ya, Maha Sayang. Walakin innama yada'u dhalika fi mahallihi al-la'iqi bihi. Akan tetapi hal itu harus diletakkan di tempat yang sesuai, ya. Fa innahu subhanahu mausufun bil hikmati wal izzati wal intiqami wa syiddatil batsyi, ya. Allah Ta'ala sesungguhnya disifati dengan hikmah, dengan kemuliaan, al-intiqam, membalas, ya, dan berat, keras balasannya. Wa uqubati man yastahiqul uqubah. Dan Allah juga disifati akan memberikan sanksi kepada orang yang berhak diberikan sanksi. Falau kana ma'ulu husniddon ala mujarradi sifatihi wa asmahi. Kalau memang husnuddon tersebut dibawa semata-mata kepada sifat-sifat dan nama-nama Allah yang tadi yang mulia, bahwa Allah Maha Pengasih, enggak apa-apa kita dosa. Bahwa Allah Maha Penyayang, tidak masalah kita berbuat maksiat. Bahwa Allah Ta'ala luas ampunannya, ayo kesempatan kita berbuat dosa, harus husnuddon. Maka apa? Kata beliau, lastaroka fi dzalikal birru wal fajiru. Akan sama kalau begitu. ya, orang baik dan orang yang berbuat dosa. Wal mu'minu wal kafiru, tidak akan ada bedanya kalau begitu, orang mukmin sama orang kafir. Wa waliyuhu wa aduwwuhu, kalau begitu tidak akan ada bedanya, ya, orang apa? Orang mukmin dan orang kafir. Wali Allah dan musuh Allah. Ya. Fama yanfa'u al-mujrima asma'uhu wa sifatuhu wa qad ba'a bi sukhtihi wa ghadabihi wa tu'radu li la'natihi. Ya. Karena itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada orang yang berbuat dosa nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi, dan dia akan kembali membawa kemurkaan dan kemarahan Allah Ta'ala, dan dia akan dihadapkan kepada laknat Allah Ta'ala. Wa waqa'a fi maharimihi wa intahaka hurmatihi, dan dia terjatuh kepada larangan-larangan Allah dan mencabik-cabik kehormatan Allah. Bal husnudzon yanfa'u man taba wa nadima, bahkan yang namanya husnudzon itu akan memberikan manfaat kepada siapa? Man taba, kepada orang yang bertobat. Jadi kita dosa kemudian menyesal, tobat itu menyesal, tinggalkan dosa, jangan kembali. Berarti kita dari berbuat dosa menjadi baik. Ya, karena Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwa pada Allah di manapun kau berada, iringi yang buruk dengan yang baik. Jangan yang buruk berhenti kemudian husnudzon pada Allah, atau husnudzon pada Allah lalu berbuat buruk, atau berbuat buruk ketika berbuat husnudzon pada Allah Ta'ala, atau setelah berbuat buruk husnudzon, ya sudah Allah Ta'ala mengampuni, nanti mengampuni. Tapi apa? Menyesal, bertobat. Makanya kata beliau, bal husnudzonni yanfa'u man taba wa nadima wa aqla'a. Nah ini, bahkan yang namanya husnudzon pada Allah itu akan memberikan manfaat kepada orang yang mau tobat, yang menyesal dan meninggalkan dosanya. Wa badalas sayyi'ata bil hasanah, dan mengganti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Wa addi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi, kata Nabi, iringi perbuatan buruk dengan yang baik, karena yang baik menghapus yang buruk. Ini berarti apa? Perlu tafakkur fiddin, ya. Ini para jamaah, perlu fikihnya, ya. Makanya ini adalah termasuk akidahnya Murji'ah, ya. Murji'ah kuat, rojaknya melampaui batas. Wastaqbalah baqiyata umrihi bil khair, dan dia mempersiapkan sisa umurnya dengan kebaikan-kebaikan, ya, di kedepan. Wa ta'ati, dan ketaatan. Thumma ahsanad dhanna ba'daha, setelah dia umurnya disediakan untuk berbuat ketaatan, baru dia kemudian dilanjutkan dengan husnudzonnya. Fahadha huwa husnudzonni, inilah husnudzon yang benar. Wal awwalu ghururun, wallahul musta'an. Adapun yang pertama yang kita bahas dari awal tadi, Allah Maha Pengampun, ayo kita dosa, kamu dosa, jangan khawatir, nanti sholat apa? Sholat 27 malam, 27 ya, Ramadan selesai semuanya. Nah, ini namanya apa? Ghurur, tertipu. Wallahul musta'an, kata beliau. Wala tustatallu hadzal fasal, ya. Pasal ini tidak akan diperpanjang. Fa innal hajata ilaihi syadidatun likulli ahadin yufarriqu baina husnil dhanni billah wa bainal ghurur. Sesungguhnya perlu hajat yang sangat besar. Hajat yang sangat besar pada setiap seorang untuk bisa membedakan antara husnudzon kepada Allah dengan apa? Al-ghurur bihi, dengan tertipu. Ya, masya Allah. Allahu Akbar. Ini para ulama ya. Kalau bukan karena bimbingan mereka, kita akan banyak mengalami yang namanya ya, akan banyak mengalami yang namanya apa? Kesalahan, ketertipuan ya. Jadi seperti itu para jamaah. Nah, kemudian beliau membawa firman Allah seperti yang kita dengarkan, sering kita dengarkan surat Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu wallahul ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang hijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah, ya mereka ini yang benar dalam mengharapkan rahmat Allah. Ya, imannya seperti apa? Al-Baqarah 137. Ya, fa in amanu bimisli amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, siapa kalian? Para sahabat, mereka dapat hidayah. Hijrahnya seperti apa? Sabda Nabi, al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Muhajir adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang. Jihadnya seperti apa? Seperti yang sabda Nabi, al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang selalu memerang dirinya untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Jadi, kalau imannya sudah benar, hijrahnya benar yaitu meninggalkan semua yang dilarang, jihadnya benar berupaya untuk melakukan ketaatan, baru ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Pahami ini para jemaah. Bukan orang berbuat dosa, ganti maksiat, ganti dosa, terus mengharapkan rahmat Allah. Bagaimana orang yang seperti itu? Tobat dulu. Seperti apa tobat itu? Penuhi syaratnya. Kalau Syekh Utsaimin menambah ikhlas. Ya. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, meninggalkan dosa. Yang keempat, niatan besar tidak untuk kembali pada dosa. Yang kelima, kalau ada hak-hak manusia dikembalikan. Nah, ini namanya syarat tobat. Kalau sudah itu terpenuhi, berarti apa? Dari dosa sudah berbuat baik. Karena at-taubah itu juga termasuk amal ketaatan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'a. Bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha. Bertobat kepada Allah semuanya. Nah, jadi tobat itu termasuk ibadah itu sendiri, at-taubah. Ya. Al-inabah, kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, karena sudah tobat, dan tobat yang benar, bukan tobat main-main. Meskipun nanti kita tidak jamin apakah terjatuh pada dosa lagi, baru setelah tobat benar, ya Allah, apalagi sampai menangis, ya ingat akan dosanya. Lalu apa? Saya husnudzon, dosa saya kemarin diampuni oleh Allah. Ah, ini baru. Ya. Ada tidak orang mau berubah dosa, mau berbuat dosa, kemudian apa? Dia husnudzon pada Allah Ta'ala, nanti diampuni. Ya, sholat lima waktu, ya, sebagaimana bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan lil ramadhan mukaffiratul lima bainahunna idza jatuni batil kabair. Sholat lima waktu, ramadhan satu ke berikutnya dan Jumat satu berikutnya bisa menghapus dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Nah, ini hadis-hadis ini yang terngiang-ngiang, ya. Terngiang-ngiangnya ketika berbuat dosa, bukan terngiang-ngiangnya ketika mau melakukan ketaatan itu. Seharusnya terngiang-ngiangnya dalam benak kita ketika mau menjalankan ibadah tersebut. Bukan apa? Bukan ketika mau berbuat dosa. Ketika berdosa ingat hadis itu. Akhirnya apa? Dosa beneran. Setan pinter. Kemudian harapan untuk mendapatkan ampunan. Jadi orang yang ingin mendapatkan rahmat, surat Al-Baqarah 218 ya. Yaitu apa? Iman, hijrah, jihad. Ya, kalau konsepnya orang harokah, iman, hijrah, jihad, ya, itu tadi. Ya. Tidak lepas dari hijrah tempat, hijrah jihad dengan senjata. Ya, sementara Nabi menjelaskan orang yang hijrah, orang yang meninggalkan semua yang dilarang, orang yang berjihad yang berupaya untuk taat pada Allah Ta'ala. Nah ini ayatnya, pindah tempat bagian dari hijrah, jihad dengan senjata bagian dari jihad. Itu pun kalau benar harus ada dengan syarat-syarat. Ya, nah seperti sekarang kita hijrah, hijratul amal, hijratul makan, hijratul amil, ya, hijrah tempat, hijrah dari perbuatan, menghajar orang yang berbuat dosa. Nah, ini. Nah, baru orang seperti ini rojak benar, ya. Faja'ala haula ahlur roja, maka mereka itulah yang disebut dengan ahlur roja, ya. Seperti TV kita, radio kita, radio roja, ya, sehingga mengatakan roja iyun, ya, tidak benar lah. Ada yang tidak mau mengatakan roja, tapi roja. Sebenarnya ar-roja adalah harapan betul, tidak ada salah. Meskipun roja radio dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah singkatan, ya. Tapi ya dia dengan bahasa Arab ar-roja, ya. Karena ar-roja itu benar, yang salah al-irja. Ya. Lal battalin wal fasikin, bukan orang yang battalin dan fasik, bukan. Makanya sering saya contohkan, ya. Juga contoh dari para ulama, bukan dari saya. Ar-roja itu seperti orang yang menanam jagung. Antum menanam jagung. Jagung dipilih bibit yang baik, dipupuk, kemudian kebunnya dirawat, dijaga dari burung, kan ada tuh yang narik-narik itu bunyi. Dan baru nunggu saya akan apa? Akan panen 1 ton, 2 ton jagung. Itu namanya harapan yang benar. Roja, itu namanya ar-roja. Tapi kalau jagungnya bibit tidak dipilih, dilempar begitu saja, kemudian tanah juga tidak digarap, juga tidak dipupuk, lalu dia berharap dapat balasan sekian ton, itu namanya apa? Irja. Itulah murjiah. Nah, ini. Makanya murjiah itu iman tidak perlu amal, iman cukup hati dan lisan saja. Itu irja, itu murjiah. Adapun ya ar-roja ahlus sunnah, ar-roja radhi ahlus sunnah wal jamaah. Ya ar-roja harapan yang benar yaitu tadi. Para ikhwan, ya, para jamaah rahmati Allah, ya. Sebagaimana Allah berfirman ini akan berakhir, ya, berpindah kepada pasal yang lainnya. Wa qad qala ta'ala thumma inna rabbaka lilladheena hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim. Fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhihi al-ashya' ghafurur rahimun liman fa'alaha. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 110, An-Nahl 110. Kemudian sesungguhnya Rabbmu, ya, Rabbmu kepada orang-orang yang hijrah setelah mereka mendapatkan ujian, yaitu di Mekah diuji, ya, thumma jahadu, dan mereka berjihad, wasabaru, dan mereka sabar, inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Rabbmu setelah itu, setelah hijrah, setelah berjihad, setelah sabar, la ghafurur rahim, maka Allah maha pengampun, maha penyayang. Fa akhbara subhanahu, maka Allah memberitahukan di sini annahu ba'da hadil asya, bahwa setelah melakukan perkara-perkara tersebut yaitu hijrah, jihad, sabar, baru ya, ghafurur rahimun ya liman fa'alaha. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang bagi orang yang melakukan hal tersebut. Ya. Nah, ini diakhiri oleh kalimat yang sangat indah dari beliau, boleh dicatat ya. Fal alimu yad'ur raja'a mawadi'ahu. Orang yang berilmu meletakkan roja ya sesuai dengan tempatnya. Ya, orang yang berilmu meletakkan roja sesuai dengan tempatnya. Wal jahilul mughtaru yad'u fi ghairi mawadi'ihi. Adapun orang bodoh yang tertipu meletakkan roja bukan pada tempatnya. Adapun orang yang bodoh yang dan tertipu meletakkan roja bukan pada tempatnya. Ini akhir beliau. Ya, intinya apa? Berarti di sini al-ilmu wal jahlu. Hukum manusia itu jahlu ya, al-dhulmi wal jahl. Innahu kana dholuman jahula. Manusia itu dolim dan bodoh. Ya, tidak ada orang lahir dalam keadaan berilmu. Makanya kita mencari ilmu, ya. Sebab kalau orang berilmu tidak akan tertipu. Kalau kita berilmu tidak akan tertipu, tidak akan tertipu oleh berbagai macam ya, apa saja. Ya. Baiklah, sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan selesai sudah kajian kita, dan ini tidak ada tanya jawab karena ada gangguan di studio. Semoga bermanfaat, insyaallah kita masuk pasal baru. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.